باب معرفة علامات أقسام إعراب. Ini judul kita sekarang, bab mengenang tanda-tanda pembagian irob. Nah, di sini ada tanda dan ada pembagian. Dan tanda-tanda dari pembagian irob. Kan pembagian irob ada berapa kemarin? Empat. Dari empat itu ada rofa, ada nasab, ada jar, ada apa? Jazm. Dari empat itu ada tandanya. Makanya judulnya bab mengenal tanda-tanda pembagian irob yang telah lewat. Maksudnya kalau rofa, apa tandanya? Kalau nasab, apa tandanya? Kalau khobat, apa tandanya? Kalau jazm, apa tandanya? Paham judulnya nih? Iya. Kata beliau, qala, itu judul dari Ahmad Sabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang qala, beliau berkata, Ibn Ajurum, babu ma'rifati alamati irob. Bab mengenal tanda irob. Ini mudah sekali. Karena kita sudah kenal tandanya. Nah, kata beliau, li rafi arba'u alamat. Untuk rafa ada empat tanda. Paham? Kalau di buku sebelumnya, kita memulainya dengan apa? Jenis isimnya. Isim mufrad, tandanya dhamma. Isim musanna, tandanya apa? Alif. Berarti sudah dua kan? Isim jamak mudzakkar, jamak taksir apa? Hah? Jamak taksir? Dhamma. Berarti masuk di dhamma tadi isim mufrad. Kan begitu? Iya. Kalau jamu ana salim, dhamma. Berarti tidak dihitung juga. Karena sama dengan isim mufrad. Itu nanti tinggal pembahasannya. Dhamma. Tempatnya sekian. Paham model pembahasannya di sini? Iya. Jadi, ini tandanya. Rofa kan empat. Dari empat ini nanti, empat tanda itu ada tempat-tempatnya. Nah, itulah di tabel itu. Paham gak? Lihat nih. Jadi lirofi arba'u alamati. Untuk rofa ada empat tandanya. Tandanya empat. Kalau dia kata itu di rofa cuma empat. Ini kan lebih enak ini. Lebih ringkas lagi. Tapi kalau ini diawali dengan ini, nanti orang pusing. Paham kan? Iya, karena sebelumnya kita lebih membukanya sedikit karena bagi pemula. Ya, kalau ini lebih sempit lagi. Langsung seperti apa? Kesimpulan. Kalau dia di rofa empat tandanya. Pertama ad-dhamma, nanti tinggal dirinci. Dhammanya itu di mana? Isim mufrad, jamak mana salim, jamak taksir. Anda paham gak ini? Iya. Kemudian nanti itu ada pembahasan ismul ladzi lam yansharif tidak dibedakan. Ketika di rofa dan di nasab karena sama. Iya kan? Nanti ketika di jar baru ada dibedakan. Jelas ya? Pertama ad-dhamma. Kedua al-waw. Ketiga al-alif. Keempat wan-nun. Langsung campur antara isim dan apa? Fi'il. Langsung selesai kan? Ya, ya ini sekarang alamatnya nun. Ada enggak pada isim? Enggak ada. Dia cuma ada pada apa? Fi'il. Jadi sekaligus kan? Jadi ini karena ropa itu, antum kan sudah tahu kemarin. Ropa itu berserikat antara siapa? Isim dan fi'il. Makanya sekaligus. Karena dia alamat yang berserikat. Jelas ini? Sekaligus. Iya. Mudah sekali ya. Jadi, kalau di rofa, maka tandanya pasti dhammah atau apa yang menggantikannya. Yang menggantikannya itu adalah waw, alif, nun. Tiga berarti. Nah, dari empat itu satu alamat asal, yaitu dhammah. Tiganya itu adalah alamat apa? Pengganti. Siapa itu? Iya, waw, alif, nun. Tandai. Sekarang tinggal nanti pertanyaannya, dhammah di mana? Alif di mana? Waw di mana? Nun di mana? Akan ada rinciannya nanti. Di matan selanjutnya. Aku katakan. Taqaddama anna aqsamal irobi arba'atun. Telah lewat bahwasanya pembagian irob itu kan ada empat. Tentu pembagian irob, perubahan. Bukan katanya. Kalau kata yang berubah banyak. Tapi irob, tanda irob itu perubahannya ada berapa? Empat. Wahya rofu wa nasbu wal khobdu wal jazmu. Ya kan? Ada rofa, ada nasab, ada khofat, ada jazm. Walikulli wahidin min hadil arba'ati mawadi'u. Dan untuk, li kan untuk, wadan. Dan untuk kulli setiap salah satu wahid, salah satu min hadil arba'ah, dari empat ini mawadi'u, ada tempat-tempatnya. Itulah nanti yang dirinci, dhamma di mana, waw di mana, alif di mana, paham enggak? Ada tempat-tempatnya, tas sudiha, yang terkhusus untuknya. Yang terkhusus untuknya, ada tempat khususnya, enggak sembarang. Wa alamatun tadulu alaiha, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Wahia, dan tandanya itu nanti untuk semua itu, untuk ropa, nasab, hopa, jazam, semuanya ada arba'a asyarota, semuanya itu ada 14. Ya kan, untuk ropa tadi berapa? Alamat untuk ropa berapa? 4. Berarti sudah 4 itu, sisa berapa? 10. 10 ini nanti berarti dibagi 3 lagi sekali lagi. Dibagi oleh ada miliknya nasab, ada miliknya khofat, ada miliknya siapa? Jazm. Ada paham? Semua tanda irob nanti itu keseluruhannya tandanya. Kal irob kan 4 saja. Nah, irob 4. Rofa, nasab, khofat, jazm. 4 ini ada tanda-tandanya. Dan kalau dihitung tanda dari 4 ini nanti semuanya berapa? 14. Sekarang kita mulai hitung. Untuk rofa 4. Berarti nanti sisa berapa? 10. 10 ya nanti sisanya masih ada 3 kan? Masih ada nasab, jazm, dan khof. Pak, sekarang kita bahas dulu ini. Iya. Jadi intinya untuk garis bawah itu. Wahya arba asyarota alamatan. Sebagai apa alamatan itu? Kalau arba'a asyarota, ya kata 13 sampai 19 itu di fathah. Maksudnya kalau antum hitung angkanya ya, angka dari 13, ya, bahkan mereka mengatakan bukanlah, dari 11, kecuali nanti 12. Enggak, tapi secara umum, dari 11 sampai 19, angkanya itu di fathah dua-duanya. Paham? Ihda asyarota. Salasata asyara, arba'ata asyara, mabni di atas fathah. Paham enggak ini kan? Dia enggak murab, nanti di mutamimah baru dijelaskan angkanya. Sekarang jadi alamatan sebagai apa? Tamyiz kan setelah angka. Nah, jadi kata beliau wahya arba'a asyarata alamatan. Ada 14 tanda untuk semuanya. Ada 14 tanda untuk semuanya. Kata beliau arba'un lirafi, sebagaimana tadi yang sudah dibilang. Ada 4 untuk ropa, sudah kita tahu di mata. Siapa saja itu? Ada dhamma, ada waw, ada alif. Ada dhamma, ada waw, ada alif. Ini untuk ropa ini 4. Wa khamsun linasab. Ada 5 untuk nasab. Ya, nanti ada fathah akan datang bersama kita nanti. Ada kasroh, ada alif, ya, ada apa lagi? Ada ya dan ada hatfu. 5 semuanya. Paham nggak? Digabung ini semuanya. Jadi ada 5 untuk nasab. Wasalasun lil khofat. Ada 3 untuk khofat. Dan dia akan dirinci. Apa saja itu? Itu nanti ada kasroh, ya, ada ya, dan ada fathah. Berapa itu? 3. Bangga. Nah, ada kasroh, ada ya, ada apa? Ada fathah. Ya nanti kasroh ya ada pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Ya, fathah siapa? Ada ismul dilansori. Ya, siapa? Ya ada isim musanna. Ada siapa lagi? Ada jamak mudzakkar salim, ada asmaul khomsa. Kan nanti dirinci semua. Yang jelas 3 untuk apa? Khofat. Watnata lil jazm. Ada 2 tanda untuk siapa? Jazm. Untuk jazm ada 2. Untuk jazm ada berapa? 2. Ada 2. Ya nanti ada sukun dan ada hasf. Penghilangan. Ada hilang nun, ada hilang huruf terakhir. Akan datang semua rinciannya. Yang jelas kalau antum jumlah itu 4 tambah 5 berapa? Untuk roba kan 4. Nasab 5. Berapa itu 4 tambah 5? Untuk khobat 3. 9 tambah 3? Hah? Berapa? 12. Kemudian jazm 2. Berarti 12 tambah 2? 14. Semuanya? 14. Wa sayadkuru hal musonnifu ala hadha tartibi. Dan akan disebutkan oleh penulis rahmatullah ta'ala di atas susunan ini. Di atas apa? Di atas susunan ini tadi itu akan disebutkan. Wa bada aminha di alamati ropi. Belum mulai dengan darinya dengan tanda apa? Tanda ropa. Belum mulai dengan tanda ropa. Kenapa? Likuwatihi wa syarofihi. Ini alasan ya yang diberikan. Karena kuat. Ropa itu paling kuat. Wa syarofihi. Ropa itu paling mulia. Dan dia paling atas. Bang, ini hanya sekedar hayalan. Kenapa diawali dengan ropa? Kan dia paling mulia. Ya, terus juga wali kaunihi irabil umad. Karena juga dia itu adalah ropa itu biasanya irab pokok kalimat yang enggak bisa hilang. Ropa itu rata-rata irabnya siapa? Al umad, tahun kemaklumat yang menjadi umdah. Pokok kalimat dia enggak bisa hilang. Seperti misalnya siapa yang di irab ropa? Fa'il bisa hilang enggak dalam kalimat? Hah? Mubtada khobar bisa hilang enggak? Enggak bisa. Paham enggak ini? Makanya dia dihulukan. Kan dia irobnya siapa? Umdah. Pokok-pokok kalimat yang enggak bisa hilang. Beda kalau apa? Naso. Kalau naso kan bisa hilang. Orang makulum dia bisa hilang. Hal bisa hilang. Tamyiz bisa hilang. Jelas enggak? Ini alasan kenapa rupa itu didahulukan. Kalau fa'ili wa ghairihi. Seperti dia ini adalah irobnya fa'il dan yang lainnya. Ya, fadakaro annaha arba'u alamatin. Maka belum menyebutkan bahwasannya untuk ropa itu ada 4 tanda. Wahidatun minha asliyatun. Salah satu darinya adalah asli. Paham gak ini? Salah satu darinya adalah alamat apa? Asli. Wahiyat dhamma. Siapa itu? Yaitu dia adalah apa? Dhamma. Wasalatun naibatun anha. Sementara 3 darinya adalah pengganti darinya. Kenapa? Kapan? Inda adami wujudiha. Ketika tidak ada wujudnya dia. Tahu wujud kan tuh? Wujud. Tahu wujud? Sudah bahasa Inda tuh? Inda ketika kan? Ketika Adam, apa artinya Adam? Ketika tidak ada. Adam artinya tidak ada. Paham enggak? Adam pakai ain, bukan Adam pakai hamzah. Adam, apa terjemahannya Adam? Tidak ada. Tak? Jadi, indah ketika Adam. Apa antum terjemahkan? Ketika tidak ada. Wujudiha, wujudnya. Hakannya, wujud bahasa kita. Tak wujud tak? Apa wujud lagi itu, Abdul Halim? Ketika antum bilang tidak ada itu seton tidak ada wujudnya, apa maksudnya? Hah? Tidak nampak, tidak ada di, tidak ada yang kelihatan. Paham enggak? Tahu enggak wujud? Hah? Hah? Mana itu mubah? Mana ya? Kenapa enggak ada? Pikir apa dia? Oh. Masa apa ke pagi-pagi begini? Hah? Ah, tahu berarti ini Abdul Halim, wujud. Hah? Apa? Ini ada wujudnya, ini tidak ada wujudnya. Tahu tidak ada wujud Imran? Apa maksudnya? Tidak ada bentuknya. Tahu? Tidak ada itu dhamma, maka datang siapa? Penggantinya dhamma. Paham ini? Ketika tidak ada wujudnya. Tahu enggak wujud ini? Atau tidak tahu? Apa yang diterjemahkan ini? Hah? Ketika? Tidak ada bentuknya. Bentuknya dhamma. Berarti begitu ya? Iya enggak? sudah bahasa kita itu kan. Iya, bahasa munanya apa kah? Bahasa buton. Alhamdulillah. Wahyal waw, yaitu alamat pengganti maksudnya. Alamat pengganti naibah, hiya, wahiya, hiya kembali ke naibah. Dan dia adalah itu, naibah itu, ya, adalah al-waw, wal-alif, wal-nun, as-sabitah. Itu waw, alif, nun, yang tetap. Karena nun bisa tetap, bisa hilang. Paham? Kalau nun yang hilang, nanti lain alamatnya. Kalau ini nun yang tetap. Famata wajatta. Famata wajatta. Fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha marfu'atun. Maka kapan famata famaka mata kapan wajatta kamu dapatkan, takkan kamu. Kamu dapatkan fil kalimati dalam sebuah kata alamatan satu tanda. Kan isi mufrad semua kan? Satu tanda min hadil alamati, dari tanda-tanda ini arafta, maka antum ketahui, antum yakini annaha marfu'ah, bahasanya dia itu adalah apa? Diropa. Kan tidak ketukar alamat ropa sama nasr. Paham gak ini? Kalau antum dapat dhamma, waw, alif, nun yang tetap, maka itu pasti kata itu diropa. Jelas tak? Alhamdulillah. Kalau mualif rahimahullah ta'ala tinggal dirinci mawadi'ud dhamma. Tempat-tempatnya dhamma, di mana saja itu dhamma, apa saja kata yang beralamatkannya, Pak? Dhamma. Jelas ini? Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Jurum berkata, fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan li rabbi fi arba'ati mawadi'ah. Masya Allah. Langsung. Maka adapun dhamma, maka dia menjadi tanda. Fatakun menjadi, dia menjadi alamatan tanda. Li rofi untuk rofa fi arba'ati mawadi'ah. Dhamma menjadi tanda untuk rofa pada empat tempat. Dhamma menjadi tanda untuk rofa pada berapa tempat? Pada empat tempat. Apa itu? Pertama al-ismu mufrad, iya kan? Ismu mufrad kalau dia dirofa tandanya apa? Dhamma. Wajah utaksir, jelas gak ini? Iya kan? Ini biar gak ada sarannya, entum sudah tahu. Jamak taksir, kalau dia dirofa tandanya apa? Dhamma. Wajah mu'anasali, jamak mu'anasali, kalau dirofa tandanya apa? Dhamma. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Demikian pula kalau fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Paham? Artinya fi'il mudhari sohi akhir atau mutal akhir. Paham? Kan tidak bersama dengan sesuatu. Sesuatu itu adalah nun tau. Ini apa namanya? Alif itnai. Ya menjadi alif komsa. Sesuatu itu maksudnya apa? Alif itnai. Karena kalau yaktubu, sambungnya yang alif apa jadinya? Yaktubani. Alamatnya apa? Doma atau bukan? Kan jadi bukan. Itu namanya sesuatu itu. Alif satu. Atau waw jamaah. Coba yaktubu, sama dengan waw. Yaktubuna. Alamatnya apa itu? Kan? Waw nun. Iya. Jelas alamatnya dhamma enggak? Paham? Itu nama sesuatu itu maksudnya. Atau ya mu'anasatil mukhotobah. Coba sambung yaktubu. Tidak pernah dia di awal oleh ya. Taktubina. Jadi kalau disuruh ya pasti tak. Tak bisa. Aduh paham gak nih? Jadi yaktubu sama dengan ya. Taktubina. Apakah dhamma tandanya? Paham gak? Makanya dibilang tadi tidak bersambung dengan sesuatu. Jelas? Yang penting tidak bersambung dengan sesuatu. Siapa itu sesuatu? Alif, waw atau iya. Demikian pula kalau nun taukid sama nun niswa. Sesuatu itu ada lima berarti. Ada nanti di buku. Sesuatu yang dimaksudnya itu ada berapa? Ada lima. Jadi fi'il mudhari itu, fi'il mudhari, wal fi'il mudhari. Ini kan alamatnya Dhamma. Tapi syaratnya alladzi lam yattasil bi akhiri syai. Harus paham dulu mata. Karena suatu saat antum mengajar mata, misalnya dok, yang tidak bersambung dengannya apa? Sesuatu. Siapa itu sesuatu? Sesuatu itu ada lima. Syai itu umum. Ada lima itu sesuatu. Alif. Pertama, karena fi'il mudhari bersambung dengan alif tidak jadi dhamma. Atau waw. Sama, fi'il mudhari kalau bersambung dengan waw tidak jadi di dhamma. Atau ya. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan ya tidak jadi di dhamma. Atau nun misla. Karena fi'il mudhari bersambung dengan nun misla mabni ini. Atau siapa? Nun taukid. Karena fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid jadinya apa? Mabni. Paham sesuatu? Jadi sesuatunya ada berapa? Ada berapa perkara? Lima. Jelas. Apakah sohi akhir atau mutal akhir? Karena di buku dasar kita bedakan mutal akhir dan sohi akhir. Paham gak ini? Kalau di buku kedua, tidak dibedakan lagi. Karena tandanya sama. Kalau diropa semua tandanya apa? Doma. Kan kita bercerita langsung sekarang. Yang beralamatkan doma adalah termasuk fi'il mudhari. Tidak dibagi lagi. Sohi akhir atau mutal akhir. Yang penting tidak bersambung dengan apa? Sesuatu. Tidak bersambung dengan alif, waw, ya, nun iswa, nun taukid. Maka fi'il mudhari itu ditandakan dengan dom. Jelas? Jelas matangnya ini? Atau belum? Siapa yang belum jelas? Hah? Belum jelas semua berarti? Jelas. Hah? Jelas tak? Atau belum? Jelas. Palu? Masa. Jadi syarat fi'il mudhari dirubah dengan dhamma apa? Palu. Kapan fi'il mudhari dirubah dengan dhamma? Dirubah dengan dhamma. Jika tidak bersambung dengan sesuatu. Siapa saja sesuatu itu? Hah? Antum tahu tapi tidak tahu. Tahu tapi sulit sebutnya, susah. Coba bilang wau. Sesuatu maksudnya lam yattasil bi syai bi akhirin syai, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sesuatu itu antum ganti saja. Lam yattasil bi akhiril waw awil alif awil ya awin nun niswah awin nun taukid. Sesuatu itu lima. Paham enggak? Hah? Sesuatu itu maksudnya ganti saja. Tidak bersama dengan alifnya alif, dengan akhirnya alif, atau waw, atau ya, atau nun nisla, atau nun taukid. Paham gak sesuatu itu? Paham matan ini? Paham matan? Hah? Paham matan? Betul? Kerasa, kerasa. Ah, apa itu? Kapan fi'il mudhari diroba dengan dhamma? Dan ya. Maksudnya alif itnainya bukan alif asli B. Misalnya kan alif asli yardo. Ini tetap dhamma karena bukan alif yang dimaksud dengan tadi. Tadi itu alif itnain yang menunjukkan dua orang. Yardoyani. Kan enggak jadi dhamma. Paham enggak ini? Alif tambahan. Bukan alif asli. Waw tambahan bukan waw asli seperti yad'u. Paham enggak? Paham ya? Demikian pula ya tambahan, bukan asli. Bukan seperti yahdi. Harus ya-nya apa? Tambahan. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Rehan? Bilang memang? Paham kan? Paham matan? Kan ini ada dua buku ini. Harus paham yang dua-duanya. Paham matan maksudnya buku pertama. Kemudian nanti paham syarah buku kedua. Jelas? Paham? Paham ini? Betul? Hah? Siapa yang belum paham? Paham semua berarti? Paham. Hah? Abdal? Faham? Betul? Hah? Hah? Iya. Alhamdulillah. Iya. Ah, akul. Walaupun sebentar dijelaskan lagi nih. Akul, aku katakan. Ini panjang ya. Kenapa jadi panjang ini? Karena beliau akan memberikan dulu kepada kita pengertian isi mufrad. Karena memang penulis belum sampaikan apa itu pengertian isi mufrad. Karena pengarang mata jurumiyah tidak mengartikan langsung dalam bab irob baru dia sebutkan isi mufrad. Paham? Kalau antum jadikan ini buku mata jurumiyah sebagai pemula, bingung. Karena ini isi mufrad, kita tidak tahu dia isim atau fi'il. Aduh, paham enggak? Karena dia tidak ada dalam pembagian kalimat. Langsung saja, kalimat ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini isim mufrad maksud di mana? Kan begitu? Langsung di sini baru dikasih tahu. Jadi tidak cocok untuk pemula. Tidak cocok. Jelas ini insya Allah? Iya. Sekarang kata beliau, faaf, akulah aku katakan. Ad-dommah. Dommah. Hiyal alamatul asliyatu li rabbi. Ini diulang. Dia adalah alamat pokok. Alamat asal. Tak? Asliya maksudnya pokok. Asal. Sudah bahasa kita. Alamat asal. Alamat pokok. Di rofa. Untuk rofa. Kermata kodam. Sebagaimana ini telah lewat. Walihada pada Abi Al-Musannifu. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wahya takunu alamatan. Kalau antum dapat isim nakirah. Setelah kana takunu yakunu. Itu jadi khobarnya itu pasti. Makanya dibaca nasab. Wahya takunu alamatan ala rob'il kalimati fi arba'ati mawadi'ah. Dia menjadi takun menjadi dia hiya hiya dia takun menjadi alamatan tanda ala rob'il kalimati atas rupanya sebuah kata fi arba'ati fi pada arba'ati empat mawadi'ah pada empat tempat. Dia menjadi tanda untuk rupanya sebuah kata pada empat tempat. Al-awwal, nah ini empat, ini yang dijelaskan yang panjang. Al-awwal, al-ismul mufrad. Tempat pertama terjadinya dhamma itu adalah pada isim mufrad. Wal muradu bihi huna. Dan yang diinginkan dengan isim mufrad di sini. Kenapa beliau bilang yang diinginkan dengan isim mufrad di sini? Hah? Karena nanti banyak pengertian mufrad. Ada mufrad di bab khobar. Ada mufrad di bab munada. Paham antum? Dah? Ada mufrad di bab isimla. Khobar isimla. Jelas ya? Jadi makanya beliau bilang, maksud mufrad di sini, maksudnya di bab i'rab. Maksud dari mufrad di bab di sini, di bab apa? I'rab. Malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Ini pengertian isim mufrad di sini. Dia adalah apa yang bukan dua, bukan jamak, bukan pula yang diikutkan dengan keduanya. Artinya di sana ada kata bukan jamak, bukan juga musanna, tapi bentuknya sama dengan jamak dan musanna. Paham enggak? Dia tidak diirob, tidak diirob isim mufrad. Kenapa? Karena bentuknya sama dengan isim musanna. Paham tak ini? Hah? Ini yang perlu di sini. Wala mulhaqon bihima. Kalau antum dibilangkan bukan dua, paham tak bukan dua? Bukan isim musanna. Wala majmu'an bukan jama. Tahu bukan jama tak? Ya, bukan pula jama. Wala mulhaqon bihima. Bukan pula kata-kata yang diikutkan terhadap apa? Keduanya. Gini lah. Misalnya, kita katakan ini. Iya. Kayaknya agak sulit ini ya. Naik turun, naik turun. Ini ya, agak sulit ya. Kursinya. Lihat lah. Bukan musanna misalnya. Ini kita katakan misalnya. Kilahuma. Kilahuma. Ini kata kila. Ini kan artinya keduanya. Ini kila ini isim. Ini isim apa? Anda bilang ja'a kilahuma. Ro'aitu apa itu bilang? Hah? Ro'aitu kilaihima. Coba lihat itu. Hah? Ketika diroka kila pakai alif. Iya enggak? Tidak ada nunnya. Kenapa tidak ada nunnya itu? Dia kan mudah tak? Kan sudah lewat tuh di pembahasan mudah pun nilai. Isi mutana kalau diidopakan maka hilang apanya? Nunnya. Ada paham enggak? Jadi kilahuma. Ini alat, ini roba ini. Alamat robanya apa? Alif. Ro'aitu kilaihima. Nasab ini. Alamat nasabnya apa? Apa? Ya. Kenapa begitu? Apa kena isi musana? Isi musana itu harus ada mufradnya. Harus ada satu. Paham kan? Baru dibuat tuh dua. Misalnya, rojulun. Menjadi apa? Hah? Rojulaini atau bisa? Roju? Hah? Apa? Roju? Rojulani. Kan begitu? Paham? Ada rojul, ada mufradnya. Sekarang, kila. Ada enggak mufradnya? Tidak ada. Syarat isi mutana dinamakan ini isi mutana kalau ada mufradnya, ada bentuk tunggalnya. Tapi ini bentuknya sama dengan isi mutana. Irobnya juga diirob sebagai isi mutana. Apakah antum namakan isi mutana? Bukan. Inilah dibilang mulhak, diikutkan bi al mutana, diikutkan dengan isim mutana. Kenapa diikutkan? Apa jawabannya? Kenapa diikutkan? Apa jawabannya? Serupa. Tuh? Serupa. Sama enggak? Kan setiap yang serupa maka di apa kan? Diikutkan. Jelas enggak? Palu. Jangan pikirkan lagi tsunami apa semua. Pikirkan ini sekarang. Jelas palu? Hah? Jelas ini? Hah? Betul. Ini namanya kata yang diikutkan pada siapa? Isim? Mutsanna. Tah? Sama dengan antum katakan. Ibnani. Ja'a ibnani. Paham? Datang dua. Ro'aitu. Ro'aitu. Ibnaini. Ha. Kenapa itu? Irobnya begitu. Apa kena isi mutana? Bukan. Itu namanya apa? Mulhak. Tahu itu artinya mulhak? Mulhak dari kata al-haqo. Bar, ikut. Mulhak isi maf'ulnya kalau dalam tasrif artinya diikutkan. Jadi ini itnani. Itnaini bukan isi musana. Kenapa? Tidak ada mufradnya. Paham? Datang dari sononya bilang orang Jawa. Sudah dari sananya bilang itnani dua. Tidak ada satunya. Karena kalau satunya apa? Kalau satu orang bilang apa? Ibnun. Hah? Kalau satu apa dibilang? Kalau satu apa dibilang? Wahidun. Aduh paham kan? Bukan ibnun. Itu menunjukkan dia apa ini? Tidak ada mufradnya. Paham enggak? Berarti isim apa ini? Isim mudana? Isim mudana? Bukan, karena dia bukan tidak ada mufradnya. Berarti apa dia? Dibilang mulhaq. Diikutkan kepada siapa? Isim mudana. Karena bentuknya yang serupa, ma'irobnya juga serupa. Ah, isim mufrad. Bukan dua, bukan pula yang diikutkan kepada apa? Dua. Tah? Bukan jamak, bukan pula yang diikutkan dengan apa? Jamak. Sekarang enggak? Isruna, 20. Tah? 30 salah? Salah sun. Ini kan lihat-lihat. Sama toh? Muslimun. Ya, ja'a muslimuna. Ja'a isruna. Paham enggak? Ra'aitu muslimina. Ra'aitu isrina. Mirip enggak? Mirip enggak? Cuman muslimun adalah jamak karena ada mufradnya. Muslimun menjadi apa? Muslimuna. Isruna. Isruna. Jamak. Untuk mengatakan ini adalah jamak kalau ada mufradnya. Sekarang apa mufradnya isruna? Hah? Isruna kan artinya berapa? 20. Coba untuk mufradkan isrun. Jadinya berapa? 10. Gimana caranya? Paham enggak? Berarti dia tidak punya mufrad. Apa? Berarti dia jamak atau bukan? Bukan. Tapi antum bilang apa? Mulhaq. Diikutkan kepada jamak. Kenapa diikutkan? Karena bentuknya sama. Paham? Isi mufrad bukan musanna dan yang diikutkan padanya. Bukan jamak dan yang diikutkan padanya. Paham enggak? Paham enggak ini bagian dari isi mufrad? Sudah paham itu mulhaq berarti? Hah? Paham ini mulhaq? Paham ini mulhaq? Hah? Tahu, sudah tahu berarti mulhaq? Dibilang tadi, wala dan tidak pula mulhaqon diikutkan bihima dengan keduanya. Keduanya ikut ke musana dan jamak. Itu namanya mufrad. Wala minal asma'il khamsah. Kalau ini jelas ya. Ada di pengertian sebelumnya. Sengaja saya tidak kasih di buku dasar. Sengaja. Saya singkirkan itu dengan sengaja. Karena pemula sulit untuk diterangkan itu mulha. Jangan coba-coba untuk kasih. Saya sudah coba kasih. Orang pasti bingung. Paham ini? Jangan untuk kasih kata mulha bihima bagi pemula. Antum sendiri akan susah. Bukan muridnya. Karena antum pahamkan dia terhadap mulhaq, dia tidak paham. Dipahami ini? Makanya itu ditahan-tahan. Karena tidak terlalu penting juga kata yang mulhaq ini. Paham salah ya? Nanti baru penting ketika kita apa? Belajar buku-buku yang di atasnya lagi. Jelas dipahami? Jadi sekarang sudah ada tambahan pengertian isi mufrad. Bukan dua? Bukan jamak? Bukan yang diikutkan kepada dua? Bukan pula yang diikutkan kepada bentuk jamak. Walaupun bukan jamak. Nah, misalnya sekarang ya, ada orang namanya Zaidun. Nah, lahir anaknya satu, misalnya Anas ya. Anas menikah. Iya, sama orang Makassar. Anak pertama dia kasih nama Zaidun. Anak kedua Zaidani. Anak ketiga Zaiduna. Paham gak? Ini Zaidun, kan si mufrad jelas. Zaidani, kan begitu. Apa kita isi mufrad? Ya namanya untuk satu orang kan begitu. Dia bentuknya keletakannya isi mufrad, tapi bentuknya musanna. Tah? Diikutkan. Zaiduna, ya isi mufrad. Kan dia kasih nama anaknya yang ketiga. Satu juga, paham nggak? Tapi dia kasih nama apa? Zaiduna. Bentuknya sama dengan jamak. Diikutkan. Kepada apa? Jamak. Jelas ini? Ini nak tanya begitu. Jelas? Semua bentuk, semua yang bentuknya sama. Jelas insya Allah? Apa saja kata yang bentuknya itu nanti di buku selanjutnya itu sudah ditentukan. Apa saja bentuknya? Sudah ditentukan insya Allah di selanjutnya. Kata beliau wala minal asmaul khamsah. Gampang kalau ini ya. Fa inna kullan min hadhihi. Sesungguhnya setiap dari ini. Yang tadi musanna jama diikutkan kepadanya asmaul khamsah. Setiap dari ini la yuqalu lahu mufrad fi hadzal bab, tidak dikatakan terhadapnya mufrad dalam bab ini. Dah semua kata yang musanna, semua kata yang jama, semua kata yang bentuknya seperti musanna dan seperti jama. Demikian pula semua kata yang masuk dalam asmaul khamsah tidak masuk dalam bab ini. Paham enggak? Beda nanti kalau bab apa? Bab khobar. Dibilang mufrad dalam bab khobar. Ya masuk mutanna. jama, iya enggak? Karena mufrad di bab khobar apa dulu? Yang bukan jumlah. Kan begitu. Yang penting satu kata. Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah ini. Siapa yang belum jelas? Jelas semua berarti ya? Sawa'un kana limudakar, mulai beruraikan. Sama saja, apakah mufrad itu untuk laki-laki? Antum sudah tahu kan kata laki-laki, yaitu bukan laki-laki itu apa? Bukan perempuan. Kan perempuan ada dua, perempuan hakiki, perempuan majazi. Kalau bukan perempuan berarti lah. Sama saja untuk laki-laki. Nah, contoh ja'a Zaidun. Mana dia sahih kita isi mufrad yang diropang? Zaidun. Wa qawluhu ta'ala qala Ibrahimu. Mana dia? Ibrahim. Kok dipilih Zaidun sama Ibrahimu? Itu ada rahasianya. Zaidun contoh yang bertanwin, Ibrahimu contoh yang tidak bertanwin. Karena sekaligus. Kan tidak dibedakan lagi sekarang isim ladila yang sorry di bab ropa. Nanti di bab jar baru dipisahkan. Karena beda. Jelas ini? Makanya kenapa perlu capek-capek kok Ibrahim padahal banyak qolallahu. Nah, banyak di sana contoh lain. Tapi di sini datangkan Ibrahim. Auli muannatsin atau untuk perempuan yang penting mufrad. Nah, ja'at Fatimatu. Nah, isim mufrad untuk perempuan. Wa qawlu ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha. Kok dicontohkan Fatimah sama Al-Ardu? Hah? Ya mu'anas ada dua. Mu'anas hakiki, siapa dia? Contohnya? Fatimah. Mu'anas majazi, contohnya? Al-Ardu. Paham gak? Padahal di sana ada kolat Maryamu. Dipahami ini? Belum cari contoh supaya antum paham. Itu contoh, itu isyarat. Ada rahasianya. Ini perlunya belajar dengan guru, karena dia yang kasih tahu nanti. Dari guru ke guru itu diceritakan, ini maksudnya ini contoh. Bang, kalau antum baca sendiri beda, kita tidak tahu itu apa maksudnya penulis, karena maksudnya itu kita akan tahu dari apa? Dari penjelasan guru ke guru. Paham salah ini? Nah, karena al-ard adalah mu'annas majazi, fakulun min Zaid wa Ibrahim wa Fatimah wal ard, semuanya adalah ismun mufradun marfuun. Ini yang diinginkan. Kan ingin kita itu bukan mau mengenal katanya. Yang kita mau tahu di sini apanya? Tanda dari kata itu. Cuman belum sekaligus. Karena memang belum diuraikan oleh siapa? Ibnu Ajurum di sebelumnya. Maka di sini dua langsung dikenalkan. Isim mufrad sekaligus tanda dari isim mufrad. Jelas? Jelas ini. Nah. Kata kalau ismun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, kal ini gampang sekali. Tanda rupanya adalah dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Kemudian kata bulu wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddarati. Langsung untuk isim maksur mankus. Langsung juga untuk ismu apa? Al-mudhaf ilayhi Al-Mutakallim, pokoknya yang anak antum bilang dulu, yang di pembahasan Irob Bukodar, arti kata, Irob Takdiri, isim maksur, mangkus, Al-Mudhaf ilayail, Mutakallim. Langsung, dhamma itu supaya apa? Tidak dibahas khusus lagi itu isim maksur. Karena pada hakikatnya dia kan isim mufrad. Karena sudah bilang dulu kan, di buku dasar. Pada hakikatnya dia adalah isim, isim apa? Isim mufrad. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala wa qadde yakunu, qadde masuk pada fi'il mudhari, artinya apa? Hah? Kan kalau dia masuk pada fi'il mudhari kan bermakna taklil atau taksir, banyak atau sedikit. Sekarang maknanya sedikit. Qadde, kadang. Paham terjemahannya? Kadang yakunu rob'uhu, kadang rupanya didomakin dengan domak muqaddarah, dengan doma yang disembunyikan. Kama pinah sebagaimana dalam contoh safarul fata wal qadi wal gulami. Kok contohnya tiga? Maksur, maksur. Dan langsung maksur mangkus al-mudaf ilayil mutakallim. Iya enggak? Contoh al-fatah maksud, al-qadhi mangkus. Wa gulami ini al-mudaf ilayil mutakallim. Wa hafizat Laila al-Qur'ana. Kalau ini contoh untuk perempuan. Bisa juga dia mudakat, bisa juga apa? Mu'annas. Iya enggak? Paham enggak Laila? Wa qawluhu ta'ala qala Musa. Nah, alif. Fakullun minal fatah wal qadhi wa gulami wa Laila wa Musa. Setiap dari al-qadhi, al-fatah. Ayat setiap dari al-fatah, al-qadhi, gulami, Laila, dan Musa. Semua ini adalah ismun mufradun marfu'un. Semuanya isi mufrad yang marfu. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatul muqaddaratu. Tanda rafanya adalah dhamma yang disembunyikan. Apa penghalangnya? Beda-beda. Nah, kalau dia isi maksur, tanda penghalangnya apa? Tadu. Kalau mangkus? Sikol. Kalau ya mutakallim? Munasabah. Kan sudah lewat, itulah tujuan dulu itu. Disampaikan dulu. Kata beliau, wa mana'a mana'a min duhuriha, yang menghalangi. Mana'a yang menghalangi. Min dari duhuriha nampaknya. Yang menghalangi dari nampaknya. At-ta'adduru adalah ta'addur. Pada siapa? Fi pada al-fata wa Laila wa Musa. Pada tiga kan? Fata, Laila dan Musa. Kan itu yang ta'addur. Kan dia akhirnya siapa? Alif wasiqal dan berat fil qadi pada al qadi kan dia isim mangkus. Terus wastigalul mahalli bi harakatil munasabati dan sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian fi pada gulami. Jelas enggak? Jelas enggak? Alhamdulillah jelas semuanya. Namanya dhamma itu terjadi pada isim mufrad, bisa nampak, bisa juga apa? Tersembunyi. Jelas dulu ini? Sudah dulu? Alhamdulillah. Sedikit ya, karena ini awal-awal. Insyaallah nanti setelah jelas beberapa itu, kan nanti isim mufrad enggak diartikan lagi di bab mansubat, di bab mafdhud. Dah tidak dijelaskan lagi. Tambah ke belakang, tambah ke. Alhamdulillah.